Lataran musik populer kita kali ini mungkin meniupkan suasana yang lain lagi. Siapa tahu, Amy Kulit hadir dalam karya Richard Kyoto yang mesra merayu. Judulnya Kasih.